kalah langit cerah yang paling biru. Aku hanya denganmu di atas pasir halus yang sunyi sepi. Kita hanya sendiri. Dan desir yang rasa sendu pakai hasrat di kalbu. Rona alam berpadu indah serasi pakai suasana hati. Hanya dalam bintang biru dan berserat. Di bawah langit cerah yang paling biru, aku hanya denganmu. Di atas pasir halus yang sunyi sepi, kita hanya sendiri. Di kalbu rona alam berpadu indah serasi bagai suasana hati.